Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, di salah satu masjid, salah satu baitullah, rumah Allah Azza wa Jal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi berbagai macam nikmat. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita semuanya untuk mudah dan bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini ya, pembahasan ilmu waris Islam atau ilmu faraid, dan kita akan masuk kepada bab yang ke-8 dari buku ini, yaitu mengenal asabah. Mengenal asabah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sedikit mengingatkan pembahasan yang telah lalu ya, bahwasanya ahli waris ya, ahli waris di dalam mereka mengambil bagiannya atau warisannya itu terbagi menjadi dua. Ada ahli waris yang mengambil bagian warisnya dengan bagian yang telah ditentukan. Jadi ada ahli waris yang ya, mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setengah atau seperempat atau seperdelapan, 2/3, sepertiga atau seperenam. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai ashabul furuq. Mereka itulah yang disebut sebagai ashabul furuq, ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, ya, jatahnya. Nah, mereka inilah yang mengambil pertama kali. Mereka mengambil pertama kali, dibagikan harta waris kepada mereka ya, terlebih dahulu. Ya. Apabila ya telah dibagikan kepada mereka, ya, maka seandainya ada sisa diberikan kepada ahli waris lain yang mereka mendapatkan warisan ya dengan cara mengambil sisa. Ya, bukan ya, dengan bagian yang telah ditentukan. Nah, mereka itulah yang disebut sebagai apa? Asabah. Mereka itulah yang disebut sebagai asabah. Iya. Baik, sehingga ma'asyiral muslimin sekali lagi di situ ada pembahasan tentang definisi asabah. Jadi asabah adalah ahli waris yang mendapatkan tarikah, mendapatkan warisan dengan cara mengambil bagian warisan setelah harta dibagikan kepada ashabul furuq. Setelah dibagikan kepada ashabul furuq, maka dialah yang disebut sebagai apa? Asabah. Naam. Baik. Kita sebutkan misal ya. Wabil misali yattadhihul maqal. Dengan misal akan semakin jelas apa? Suatu penjelasan. Nah, sebagai contoh misalnya, sebelum kita lanjutkan tentang jenis-jenis asobah, di dalam sebuah kasus kematian, ya, seorang meninggalkan istri, kemudian meninggalkan ya, satu anak perempuan, kemudian meninggalkan ya, saudara laki-laki, saudara kandung. Nah, demikian dalam sebuah kasus, ya, seorang mati meninggalkan istri, satu anak perempuan, kemudian saudara apa? Kandung. Nah, bagaimana syariat ini membagi warisan? Ya, sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya, ya, istri dan anak perempuan dia termasuk dari ashabul furud. Ashabul furud. Yakni ahli waris yang telah ditetapkan apa? Bagiannya. Untuk istri dia mendapatkan 1/8 dari harta. 1/8 dari harta. Karena mayit memiliki apa? Anak. Ya. Kemudian anak perempuan karena dia satu orang, sebagaimana dalam ayat disebutkan, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Ya. Jadi kedua ahli waris ini ya, mendapatkan warisan dengan mengambil bagian yang telah ditentukan secara pasti, 1/8, 1/5 dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat saudara kandung di dalam Al-Qur'an ya, di dalam As-Sunnah dia tidak mendapatkan bagian apa? Tertentu. Ya, enggak ada jatah tertentu, tetapi dia mengambil sisa seandainya ada apa? Sisa. Ya, dialah yang disebut sebagai asabah. Ya, asabah. Nah, dia sebagai asabah mengambil sisa. Nah, maka kalau harta seandainya harta mayit itu sebanyak 8 ya, sebanyak 8 juta misalnya, untuk istri dia mendapatkan 1/8-nya yaitu berapa? 1 juta, untuk anak perempuan 1/2-nya yaitu 4 juta dan sisanya adalah untuk saudara apa? Kandungnya mayit yaitu 3 juta. Nah, inilah apa namanya pembagian waris yang disebutkan di dalam ya, syariat ini. Ya. Tapi pertama diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud dia memiliki kesempatan yang pertama kali untuk diberikan secara skala prioritas diprioritaskan terlebih dahulu. Berikan kepada mereka. Ya. Kalau ada sisa diberikan kepada apa? Ashabah. Ya. Ashabah. Dan pembagian yang seperti ini ya berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang pernah kita pelajari bersama di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat siapa? Ibnu Abbas, Rasul mengatakan al-hiku al-fara'iwa bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hiku, al-hiku yakni berikanlah, sampaikanlah al-fara'idha, al-fara'idha bagian-bagian apa? Tertentu. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 atau 1/6 ya. Sampaikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak, bi ahliha, kepada yang berhak. Jadi demikian Nabi alaihi salatu wasallam ya membagi warisan. Fama baqiya, kalau tersisa, maka yang tersisa itu fahuwa, sisa itu li aula, untuk yang paling dekat dari kerabat laki-laki. Inilah yang disebut sebagai apa? Asobah. Inilah yang disebut sebagai apa? Asobah. Nah, karena di sini hanya ada saudara kandung, maka saudara kandung adalah kerabat mayit yang paling dekat dalam kasus ini. Ya. Kalau ternyata di sini ada cucu laki-laki, misal ada cucu laki-laki, maka saudara kandung tidak mendapat, karena yang paling dekat adalah cucu apa? Laki-laki. Dari anak laki-laki dia yang mendapatkan apa? Sisa. Seandainya ya ada dua orang asobah, maka diberikan kepada yang paling dekat hubungannya dengan mayit, yaitu apa? Cucu. Ya. Karena keturunan lebih dekat daripada apa? Saudaranya mayit. Bisa difahami insya Allah ya. Ini mengulang pelajaran yang telah lalu, bagaimana Rasulullah SAW membagikan apa? Warisan. Nah, dan semuanya alhamdulillah sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Tinggal dibaca dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa, ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, kita akan mulai masuk mengenal ya asobah. Siapa saja asobah dan jenis-jenisnya. Ya. Taib, di situ ada tabel, ya. Maksudnya asobah itu ada apa namanya dua jenis, ya. Ada dua jenis asobah. Yang pertama adalah nasabiyah, asobah karena nasab, dan yang kedua adalah sababiyah, dia menjadi asobah karena nasab, karena hubungan apa? Nasab. Dan ada karena apa? Sebab. Tidak ada hubungan nasab, namun karena sebab tertentu dia ya menjadi apa? Asobah. Nah, kita mulai dari yang paling sedikit, yaitu yang sababiyah. Ya. Seorang menjadi asobah dengan sebab membebaskan budak. Nah ini, karena dia membebaskan seorang dari perbudakan, maka dialah asobah. Ya, dia menjadi apa? Asobah. Nah, inilah yang namanya mu'tiq. Mu'tiq atau mu'tiqah. Nah, misalnya saya dulu seorang budak. Saya dulu seorang budak. Kemudian, ya, saya dibeli oleh seseorang yang bernama Ahmad. Ahmad membeli saya. Ya. Setelah dibeli, dibebaskan. Jadilah saya orang yang apa? Merdeka. Nah, Ahmad ini, dialah yang membebaskan saya dari perbudakan. Dan namanya mu'tiq. Mu'tiq, yakni orang yang membebaskan apa? Ya, saudaranya dari perbudakan. Nah, ketika suatu saat saya mati. Kemudian saya ya tidak memiliki ahli waris. Ya. Maka harta saya diberikan kepada yang dulu membebaskan saya dari perbudakan. Ya, dialah yang namanya apa? Mu'tiq. Si Ahmad tadi yang membebaskan saya dari perbudakan, dia berhak mendapatkan harta saya ketika saya tidak memiliki apa? Ahli waris. Atau saya memiliki ahli waris, ya, yang mendapatkan bagian tertentu dan ada sisa dari harta. Maka sisa itu diberikan kepada Ahmad yang telah membebaskan saya dari apa? Perbudakan. Dialah mu'tiq. Nah, adapun asobah dari sisi nasab dengan sebab nasab, maka ini dibagi lagi menjadi berapa? Tiga. Dibagi menjadi tiga. Nah, yang paling banyak adalah yang pertama, yaitu asobah bin nafsi. Nah, ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, dan ada asobah ma'al ghair. Ini bahasa Arab semuanya. Asobah bin nafsi. Apa yang dimaksud dengan asobah bin nafsi? Ya, ini seorang berdiri sendiri, bin nafsi. Berdiri sendiri, dia menjadi apa? Asobah. Ya. Dia berdiri sendiri, ya, menjadi apa? Asobah. Nah, yang kedua bil ghair. Dia menjadi asobah bersama dengan orang lain. Ya, sama-sama menjadi asobah. Dia menjadi asobah karena ada orang lain yang menjadikan dia apa? Asobah. Ya. Jadi tidak sendiri, namun bersama dengan yang lain. Ya. Ma'al ghair ini lebih sedikit lagi. Ya. Yani dia menjadi asobah, ya. Tapi apa namanya? Ma'a Ma'a di sini maksudnya bersama orang lain, namun orang lain tidak ikut menjadi asobah. Kalau bil ghair, bersama orang lain, namun orang lain itu ikut menjadi apa? Asobah. Insyaallah nanti akan lebih jelas dengan apa? Dengan contoh. Ya. Taib. Akan lebih jelas dengan apa? Contoh. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi demikian diagram apa namanya? Asobah. Jadi asobah itu ada yang menjadi asobah dengan sebab dia membebaskan apa? Budak. Ya. Ada yang menjadi asobah dengan sebab apa? Nasab. Dan dengan sebab nasab ada tiga jenis asobah. Asobah bin nafsi, kemudian asobah bil ghair, dan asobah apa? Ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bisa dilihat di dalam apa namanya tabel atau diagram bahwasanya jumlah asobah bin nafsi ini ada 12 orang. Ya, jumlah asobah bil ghair ada 4 orang. Jumlah asobah ma'al ghair ada 2 orang. Ya. Baik. 12, 4, kemudian berapa? 2. Nah. Insyaallah mudah untuk di apa namanya dihafalkan, ya. Karena ini terkait dengan mengurutkan apa? Mengurutkan ahli waris secara kekuatan mereka. Nah, baik kalau sudah, ya kita akan mulai apa namanya merinci satu persatu. Nah, insya Allah sudah paham ya ahli waris asobah dengan sebab ini. Nah, ini paling mudahnya ini. Nah, paling mudahnya adalah ini. Dan ini saat ini mungkin tidak ada ya membebaskan apa perbudakan. Ya. Jadi sekarang kita fokus kepada asobah apa? Nasabiyah. Untuk yang terakhir itu adalah nanti setelah ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, baru kemudian apa? Ya, sababiyah. Ya. Nah, sekarang kita fokus kepada asobah dengan sebab nasab. Nah. Jenis yang pertama asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi diawali dari satu anak laki-laki. Ini yang paling kuat. Satu adalah anak laki-laki. Ya. Yang kedua anak atau ada yang kedua cucu laki-laki. Dari anak laki-laki. Melalui jalur laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga ayah. Ayahnya mayit. Ya. Yang keempat siapa? Kakek. Ayahnya ayah. Bukan ayahnya ibu. Tapi ayahnya apa? Ayah. Ya. Nah, kemudian yang kelima. Saudara apa? Kandung. Saudara kandung. Yang keenam saudara seayah. Ya. Saudara si ibu bukan termasuk dari apa namanya? Asobah bin nafs. Saudara si ibu bukan termasuk asobah bin nafs. Kenapa? Karena saudara si ibu ya, dia sudah mendapatkan bagian tertentu yaitu 1/6 atau 1/3. Nah. Kenapa tidak masuk? Dia sudah mendapatkan bagian apa? Khusus, ya. Sudah mendapatkan bagian khusus, bagian yang telah ditentukan. Ya, sehingga saudara si ibu tidak masuk di sini. Tidak masuk dalam asobah apa? Bin nafus. Setelah itu anak-anaknya mereka, ya. Yang ketujuh anak laki-laki dari saudara apa? Kandung. Dari saudara kandung. Atau keponakan, ya. Keponakan laki-laki dari saudara apa? Laki-laki kita, saudara kandung. Kemudian yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara seayah. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, jadi yang pertama adalah anak ya. Keturunan ya. keturunan. Keturunan. Kemudian ini asal usul kita, ayah, kakek, ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 ini adalah dari sisi ukhuwah. Ukhuwah. Ukhuwah ini saudara-saudara kita. Ya. Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak laki-laki saudara apa? Seayah. Ya. Kemudian berikutnya, yang ke-9. Naik, yaitu paman. Ya. Paman sekandung. Apa yang dimaksud dengan paman sekandung? Ya, ini saudara laki-lakinya ayah kita. Saudara sekandung dari ayah kita. Ayah kita punya saudara sekandung. Itu yang dimaksud dengan paman apa? Sekandung. Ya. Begitu ya. Ya. Kemudian yang ke-10. Paman seayah. Ayah kita punya saudara seayah. Itulah paman seayah. Paman seayah kita. Ya. Saudara laki-lakinya ayah. Yang satu apa? Ayah. Kemudian ke-11, anak-anak mereka atau sepupu kita. Anak laki-laki, laki-laki paman sekandung. Kemudian anak laki-laki paman seayah. Nah, ini yang disebut dengan umumah. Umumah ini dari kalimat am. Ya, paman-paman dan anak-anak mereka. Ya, paman-paman dan anak-anak mereka. Jadi urutannya seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ya, inilah asobah bin nafs. Yang kalau dia dengan sendirinya, dia ya, berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya, ini antum sudah langsung hafal ini kalau dibuat urutan. Ya. Karena secara kekerabatan ya memang ini dari apa? Yang paling dekat menuju yang paling apa? Jauh. Yang paling dekat dengan kita tentunya keturunan kita, anak laki-laki. Anak perempuan tidak masuk di sini. Asobah bin nafas, dia telah mendapatkan bagian tertentu, setengah, 2/3. Nah, ya. Anak laki-laki itu yang pertama. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian setelah keturunan asal usul kita, ya. Ayah, ya. Kemudian ayahnya ayah atau apa? Kakek. Kemudian setelah itu dari sisi ukhuwah, saudara-saudara kita dan anak laki-laki mereka. Saudara sekandung, saudara seayah. Anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara apa? Seayah. Ya. Kemudian setelah itu umumah. Umumah yakni paman-paman dan anak laki-laki mereka. Paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman apa? Seayah. Ya. Mereka semuanya berapa orang? 12 orang. Jadi dari 25 ahli waris, ya, 12 orang adalah asobah bin nafsi dengan sebab apa? Nasab. Dengan sebab apa? Nasab. Nah, dengan sebab nasab. Nah, sampai di sini bisa difahami insyaallah ya. Nah, jadi kalau misalnya mereka ini semuanya ada, misalnya saya mati, ya. Saya mati meninggalkan misal ya, tapi mereka ini semua, saya tidak punya ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Ya. Anak perempuan tidak ada, ibu tidak ada, ya, istri tidak ada. Ya. Atau sekarang taruhlah saya mati meninggalkan istri, ya, satu orang istri dan mereka ini semua masih hidup. Ya. Saya punya istri, tidak punya. Ahli waris yang lain yang memiliki apa bagian tertentu kecuali istri. Saya mati meninggalkan istri dan 12 orang ini. 12 orang ini masih hidup semua. Anak laki-laki punya, cucu laki-laki ada, ayah masih hidup, ayahnya ayah masih apa? Hidup, saudara sekandung ada, saudara seayah ada juga, anak laki-laki saudara kandung ada dan seterusnya, ada semua ini. Ya, maka harta saya diberikan 1/8 kepada siapa? Istri. Ya. Nah, lah terus berikutnya mereka ini tidak kemudian serta-merta mendapat semuanya. Ya. Ya. Baik. Tetapi ya, yang paling dekat kepada mayit yaitu siapa? Anak laki-laki. Hanya saja kalau dalam kasus ini ayah dia mendapatkan 1/6. Dia bukan asobah bin nafas dalam kasus kita ini. Dia berubah menjadi ashabah, menjadi apa? Ashabul furud. Ayah menjadi ashabul furud. Bukan ashabah di sini. Dalam kasus apa namanya, saya punya anak laki-laki, ya, maka ayah tidak kemudian menjadi apa? Ashabah, tapi dia menjadi ashabul furud. Dia punya jatah tertentu, yaitu berapa? 1/6. Sehingga nanti harta 1/8 untuk istri, 1/6 untuk ayah, dan selebihnya yang paling dekat kepada mayit adalah anak laki-laki. Yang dapat adalah hanya anak laki-laki. Yang lainnya tidak dapat. Ya. Karena demikian hadis mengatakan, apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki. Ini semua laki-laki atau bukan? Kerabat laki-laki yang paling dekat. Siapa yang paling dekat dengan mayit dalam kasus ini? Anak laki-laki. Ya. Begitu ya. Kalau saya mati, meninggalkan istri dan paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, bagaimana cara pembagiannya? Saya punya istri, kemudian apa namanya? Mereka ini masih ada paman sekandung, paman seayah, ada anak laki-laki mereka. Naam. Antum, Pak. Pak Kamal. Nah, dijawab. Ya. Pak Abu Izzaz. Saya punya istri dan 4 orang ini. Ada paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki, paman seayah. Sebentar, istri dulu dikasih berapa? Istri 1/4. Kenapa 1/4? Tidak ada anak, barakallahu fiik. Kemudian siapa yang berhak mendapatkan sisanya? Ada paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Yang paling terdekat adalah paman sekandung. Nah, mudah ya? Ya. Jadi seperti itu saja. Nah, jadi 1/4 untuk istri saya, ya, karena saya tidak punya anak ya, dikasih 1/4 ya. Sisanya untuk paman apa? Sekandung. Yang lain tidak berhak. Ya, tidak berhak. Jadi berdasarkan hadis diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling apa? Dekat. Tahu. Apa? Dalam kasus ini? Oh, dalam kasus ini yang pertama. Ayah 1/6, ayahnya ayah tidak. Ya. Karena terhalangi oleh ayah. Ya, nanti ada pembahasan khusus yaitu apa? Hajib. Ya, hajib. Ya. Jadi jangan kita terbayangi kalau semua masih hidup gimana ya. 25 orang ada semua. Habis nih harta dibagi rata. Oh, tidak. Nah, ya. Tapi pertanyaan penting tadi namanya. Beliau mengingatkan kita bahwasanya ya, tidak setiap orang dari ahli waris kalau masih hidup kemudian mereka semua apa? Dapat ya. Karena ada aturan-aturan tadi ya. Ada yang paling dekat dengan mayit, ada yang lebih jauh ya. Wallahu alam. Nah. Dan secara perasaan ya, jadi agama Islam ini memang sesuai dengan apa? Dengan ya, dengan segala sesuatu namanya, dengan keadilan, sesuai dengan apa? Tabiat manusia. Ya. Kalau ada anak laki-laki, kemudian ada anak laki-laki paman sekandung. Ini dari kasih. Terima enggak kira-kira? Ya terima. Yo ya, yang paling dekat dengan mayit adalah siapa? Anak laki-laki, ya. Jadi pembagian ini sesuai dengan apa namanya, sampai dengan secara tabiat manusia pun ya menerima, ya menerima. Ya, ya anak laki-laki lebih dekat ya, daripada cucu, ya dan seterusnya. Baik, ini saya hapus ya, insya Allah urutannya sudah bisa ya, nah sudah bisa terbayang. Keturunan dulu, kemudian asal usul, kemudian ukhuwah. Yani saudara-saudara dan anak laki-laki mereka, umumah, ya, paman-paman dan apa? Anak laki-laki mereka. Dengan demikian selesailah pembahasan ashabah, ya, nasabiyah, ashabah dengan sebab nasab yang termasuk dari ashabah apa? Bin nafs. Ya. Adapun ashabah berikutnya bil ghair sama ma'al ghair kita tidak bahas sekarang. Ya. Kita tidak bahas sekarang agar lebih mudah untuk di fahami dan untuk dihafalkan. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan, ya, latihan-latihan soal untuk menggabungkan apa yang telah kita pelajari kemarin, ashabul furud dan pembahasan apa namanya ashabah. Nah, mungkin beberapa soal kita akan kerjakan, ya. Kemudian kita masuk tanya jawab. Nah, baik, kita buat 3 buah soal, ya. Nanti coba antum kerjakan, ya. Kasus yang pertama, ya, seorang mati meninggalkan suami, kemudian saudari kandung, kemudian saudari seayah, kemudian saudari seibu, kemudian paman seayah, anak laki-laki, saudara seayah. Ini kasus yang pertama, seorang mati meninggalkan suami, kemudian saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, paman seayah, anak laki-laki saudara seayah. Nah, baik. Kemudian kasus yang kedua, seorang mati meninggalkan 2 istri, kemudian anak perempuan, ya, kemudian ada ayah, ada ibu, ya, 2 istri, anak perempuan, ayah dan ibu. Kemudian yang terakhir, seorang mati meninggalkan istri, kemudian ibu, kemudian saudara kandung. Nah, insyaallah mudah. Dari yang susah menjadi apa yang mudah. Nah, yang susah karena banyak. Baik. Kita kerjakan bersama-sama, ya, ma'asyiral muslimin. Jadi kita kerjakan kasus yang pertama. Nah, kita konsentrasi dan fokus pada kasus pertama. Seorang mati meninggalkan suami, kemudian saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, paman seayah, anak laki-laki saudara seayah. Ya. Yeah. Sekarang kita lihat suami. Nah, berapa suami mendapatkan warisan? Setengah. Ya. Yeah. Kenapa setengah? Karena tidak ada anak. Ya, betul. Suami mendapatkan setengah. Saudari kandung. Saudari kandung. Setengah. Ya. Kenapa setengah? Karena sendiri. Kemudian tidak ada muassib yang menjadikannya asobah. Ya, jadi saudara kandungnya. Tidak ada aslun dakar, tidak ada ayah, tidak ada kakek, dan tidak ada keturunan mayit. Maka dia mendapatkan setengah. Nah, dari sini aja sudah kelihatan habis, ya. Setengah dengan setengah. Nah, ya. Ya. Ini pailit, kasus pailit. Ya. Karena ini masih dapat juga. Nah. Saudari seayah, berapa saudari seayah? Ya. Saudari seayah, baik saya jawab, atau siapa yang jawab? Untuk saudara-saudara, saudara kandung dan saudara seayah, ya. Nah, ini jatah maksimalnya untuk mereka, ya, adalah 2/3. Di sini masih tersisa berapa? 1/6. Nah. Baik. Kemudian saudara si ibu, dia juga mendapatkan 1/6. Ya. Nah, berdasarkan ayat tersendiri di dalam akhir surah atau di dalam surat An-Nisa, nama ayat berapa, nama 12 atau 13. Ya. Nah, tinggal sekarang kalau ada sisa diberikan kepada yang paling dekat antara paman seayah dengan anak laki-laki saudara sekandung. Mana yang paling dekat? Paman seayah atau anak laki-laki saudara seayah? Paman itu bagian terakhir, paman dan anak-anak mereka. Ya. Saudara dan anak-anak mereka lebih apa? Lebih dahulu, maka ini lebih kuat, ya. Jadi sisa adalah untuk apa? Untuk anak laki-laki saudara seayah. Ini asobah. Ini tidak dapat, ya. Namun dari kondisi ini sisa pun tidak dapat nih, tidak punya sisa. Nah, ya. Dalam kasus ini tidak punya apa? Tidak punya apa? Sisa. Nah, baik. Ya. Ya, perhitungannya nanti pilot ya, tidak masalah sekalian kita kerjakan agar tidak menyisakan pertanyaan. Ya, harta pada awalnya kita bagi menjadi 6 bagian, ya. Untuk suami kita beri setengah, yaitu 3. Istri berapa? Setengah, yaitu 3. Saudari saya 1/6-nya, 1. Saudari seibu 1 juga 1/6-nya. Ya. Sisa tidak ada. Ternyata jumlah yang harus dibagikan sebanyak berapa? 8 bagian. Maka harta tidak kita bagi menjadi 6, kita bagi menjadi berapa? 8. Harta kita bagi menjadi 8 bagian. Sehingga diperkecil lagi. Inilah yang namanya pailit. Ya. Jadi semua jatahnya berkurang semua. Suami yang tadinya setengah, bukan setengah lagi, tapi 3/8. 3/8 lebih kecil daripada 4/8. Ya. Tidak setengah lagi, turun. Ya. Saudari seayah yang tadinya 1/6, ya, 1/6 dia mendapatkan berapa? 1/8. Lebih kecil lagi. Jadi semua turun. Semua turun. Ya, ini pailit namanya. Nah, ya. Nah. Sekarang kita masuk kasus yang kedua. Ini lebih mudah. Seorang mati meninggalkan 2 orang istri. Anak perempuan, ayah, kemudian ibu. Nah. Fadl Pak Ihsan. 2 anak atau 2 istri, anak perempuan, ayah, dan ibu. 2 istri 1/4. Kenapa 1/4? Dipenggalih malih. Punya anak kemudian istri 1/4. 1/8. Ya, ayo wah, ya. Jadi 1/8. Ya. 1/8 untuk 2 orang istri. Ya. Bukan masing-masing dikasih 1/8. 2 ini berserikat dalam 1/8. Terus anak perempuan setengah karena dia sendiri, ya. Kemudian ibu ayah 1/6. Terus ibu ibu 1/6. Kenapa 1/6? Ada anak. Baik. Ada yang perlu ditambahi di sini? Ini belum sempurna. Benar namun belum sempurna. Ayah di samping dia sebagai ashabul furud, dia juga menjadi apa? Asobah. Dalam satu kejadian dia mendapatkan warisan dengan cara asobah juga apa? Sebelumnya ashabul furud. Jadi diberikan dulu yang 1/6, nanti lihat sisa ada atau tidak. Ya, demikian maksudnya. Nah, seandainya harta sebanyak 24, ya. Maka istri mendapatkan 1/8, yaitu berapa? 3 bagian. Anak perempuan mendapatkan setengah dari 24, yaitu 12 bagian. Ayah mendapatkan 1/6 dulu. Kita beri 1/6 dari, yaitu berapa? 4. Ibu mendapatkan 1/6, yaitu 4. Kita jumlahkan dulu. Ada sisa atau tidak? 12 tambah 8. Masih sisa? Sisa 1, ya. Berarti ini 23. Ternyata masih sisa 1 diberikan untuk ayah. Seperti ini penyelesaiannya. Ya. Jadi ayah di samping mendapatkan 1/6, yaitu 4 bagian dari 24, dia juga diberi sisa, ya. Diberi sisa. Nah, asobah. Tadi dalam daftar, ya, dalam daftar, ya, dia termasuk asobah juga. Setelah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian setelah itu apa? Ayah. Ya. Nah, yang terakhir, ya, kita tutup dengan soal yang ketiga. Nah, kalau ini Mas Wahyudin ini. Fadal Mas. Ada istri, ada ibu, ada saudara kandung. Istri 1/4. Ya. Ibu. Ini anggap antum yang meninggal nih Mas. Aku mati itu ya. Itu apa? Kenapa? Kenapa sepertiga? Tidak punya anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok ikhwah. Hanya ada satu saudara. Kalau ada dua saudara, berubah dia. Dari sepertiga menjadi seperenam. Ini hanya sepertiga. Adapun saudara kandung, dia apa? Sisa. Ya. Kalau harta sebanyak 12, maka istri mendapatkan berapa? Seperempat yaitu 3, ibu sepertiga yaitu 4, ya, sudah 7, sisanya berapa? 5 untuk saudara kandung. Ya. Jadi ini apa namanya? Pembagian, ya. Baik. Jadi intinya nanti kalau apa namanya? Beberapa asobah itu bersama, ya, maka kita tetapkan yang paling apa namanya, yang paling dekat dengan mayit, itulah yang dia akan mendapatkan apa, sisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian kita selesai pembahasan, ya, asobah bin nafas, ya, yang memiliki hubungan nasab dengan mayit. Kalau ada pertanyaan, kita persilahkan. Kalau tidak, berarti sudah sementara cukup. Nanti di murojaah kembali di rumah masing-masing. Baik. Cekap nih, insya Allah ini. Fadal. Bismillah. Afwan, Tad. Kan kalau dalam Islam tidak boleh seorang muslim mewarisi kepada orang kafir. Begitu pula sebaliknya. Namun kalau berwasiat muslim kepada kafir, kafir kepada muslim, boleh atau tidak, Tad? Iya. Dan juga berapa patokannya? Maksimalnya. Iya. Terima kasih, Tad. Baik. Kalau ada wasiat dari mayit, ya, untuk, ya, seorang yang kafir, ya, ini seperti hadiah, seperti permasalahan apa, hadiah, hadiah kepada orang kafir hukumnya apa, boleh, ya. Tetapi kalau wasiat ada aturannya, yaitu tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga dari harta mayit yang telah dikeluarkan untuk membayar hutang, ya, dan yang lain-lainnya, pengurusan jenazah, ya, tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga, ya, bisa mendapatkan dari sisi apa namanya, wasiat. Barangkali dengan diberi itu dia akan kembali lagi kepada apa? Islam. Barangkali seorang mati punya, ya, 5 anak. 4 muslim, 1 murtad. Waliyadzubillah. Nah, ya. Tapi orang murtad itu, ya, hukumnya adalah qatl, ya. Pemerintah memaksa dia untuk kembali Islam. Kalau enggak, dibunuh. Tapi pemerintah, penguasa yang melakukan, ya. Bukan apa namanya, individu-individu, enggak boleh yang seperti itu. Ya. Nah. Jadi dia mati anaknya seperti ini 5, ya. Ya. Yang kafir tidak berhak mendapatkan apa? Warisan, nah, ya. Tapi sang ayah ada wasiat ternyata, namanya, untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada apa namanya, ya, kepada orang kafir ini, namanya, anaknya yang kafir. Maka dilihat wasiatnya ini lebih dari sepertiga atau tidak. Kalau lebih dari sepertiga, tidak boleh. Misalnya harta, ya, 10 juta, wasiatnya 5 juta sendiri untuk apa? Oh, tidak bisa ini, tidak bisa dilaksanakan. Ya. Berikan kurang dari berapa? Sepertiga atau maksimal sepertiga, ya, maksimal sepertiga, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Ini barangkali wallahu a'lam, ya, bisawab. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan menyelesaikan pembahasan apa? Asabah. Masih tersisa asabah bil ghairi dan asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.